Wahalatul hafat marartu bihindin al-akilati. Marartu bihindin al-akilati. Wa irabuhuma zahir. Wa taqulu ma tankir wal ifradi wa tadkiri fi halatir rafa. Ja'a rajulun akilun. Wa fi halatin nasab ra'aitu rajulan akilan. Wa fi halatil hafat marartu birajulin akilin. Wa irabul amsilatul salasah zahir. Wa taqulu ma ta'nis wa tadkir wa ta'rif fi halatir rafa. Ja'a zaidani al-akilani. Fal-akilani na'tul li zaidin. Tabiun lahu fi rafihi wa alamatu rafihi al-alif. Niyabatan anid dammah li'annahu musanna. Wa taqulu fi halatin nasab ra'aitu zaidani al-akilaini. Fal-akilaini na'tul li zaidin. Tabiun lahu fi nasbihi. Wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Wa fi halatil khafdi marartu bi zaidaini al-akilaini. Fal-akilaini na'tul li zaidin. Tabiun lahu fi jarrihi. Wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna. Wa taqulu ma tasniyati wa tadhkiri wa tankiri fi halati rafa ja rajulani akilani wa fi halati nasab ra'aytu rajulaini akilaini wa fi halati al-hafat marartu bi rajulaini akilaini wa yurabu ka irabi alladhi qablah li anna kullu minhuma musanna wa taqulu ma jam'a tadhkiri wa ta'rif fi halati rafa ja zaiduna al-akiluna fa akiluna na'tu li zaidin wa na'tu tabi'u lil man'ut fi irabihi tabi'ahu fi rafihi wa alamatu rafi al-wawu niyabatan anid dhamma li'annahu jama' mudzakkar salim wa nun ziyadah iwadun anil harakati wa tanwin allazaini kana fil ismi al-mufrad wa taqulu fi halatin nasab ra'aitu az-zaidaini bikasri dalun li'annahu jama' al-akilaini bikasri al-mim fal-akilaini na'tun li zaidin tabi'un lahu fi nasbihi wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim wa fi halatil jarri marato bidaini al-akilaini fal-akilaini na'at li zaidin tabiun lahu fi jarrihi wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Kemudian hukum dari na'at. Wan na'tu haqiqatan kana aw sababiyan yadfa'u al-man'ut. Na'at, apakah na'at haqiqi ataupun na'at sababi, mengikuti man'utnya. Fi itsnain min khamsatin, pada dua dari lima perkara. Yang pertama, fi raf'ihi, pada rafa'nya, in kana marfu'an, jika man'utnya marfu', wa nasbihi, dan pada nasabnya, jika man'utnya mansub, wa khafdhihi, dan khafdnya, in kana mahfudan, jika man'utnya mahfud. Wa hadha hukmun na'ti ghairul jumlah. Wahada hukum na'ati ghairu jumlah. Ini adalah hukum na'at pada selain jumlah. Wa amma hiya fahiya bima'zilin an hadzal bahas. Adapun na'at dalam bentuk jumlah, maka dia bima'zilin an, ba'idan an, jauh dari pembahasan ini. Kama qalahu al-Isami, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Isami. Jadi tidak dibahas itu na'at yang berupa jumlah dalam pembahasan ini. Hukum-hukum na'at wa na'at fi bal man'ut fi raf'i wa nasbi wa khafdi wa fi ta'rifi wa tankiri ila akhirih. Wa fi ta'rifi, dan dalam hal ma'rifahnya, in kana ma'rifatan, jika man'utnya ma'rifah. Wa tankirihi, dan dalam hal nakirahnya, in kana nakiratan, jika man'utnya nakirah. Fala tun'atu ma'rifatun binakirah, tidak boleh disifati isim yang ma'rifah dengan yang nakirah. Tidak boleh disifati isim yang ma'rifah dengan sifat yang nakirah. Wala nakiratun bima'rifatin, tidak boleh pula disifati isim yang nakirah dengan isim yang ma'rifah. Wa in takhassasatin nakiratu 'alal asah, ya, tidak boleh isim nakirah disifati dengan ma'rifah meskipun isim nakirahnya sudah terkhususkan dengan idofa ataupun mausuf yang lain. Jadi tidak boleh mensifati isim yang nakiro dengan isim ma'rifah meskipun isim nakironya sudah dihususkan dengan idofa atau dengan sifat. Tetap tidak boleh menurut pendapat yang lebih sahih. Di sini ada syarat bahwasanya sebagian membolehkan. Tatkala sifat tatkala man'ut yang nakiro tersebut disifati atau dihususkan dengan idofa, boleh dia disifati dengan yang ma'rifah. Tapi yang sahih katanya tidak boleh. Na'am in kana na'tu maqtu'an, benar, boleh untuk disifati man'utnya nakiro dengan ma'rifah. Ini khusus pada na'at yang maqtu'. Sudah kita lewatkan belum ini?